noticed how incredibly in a number of very crucial moments God has used young people to be God's collaborators. Love. memberikan kepada kita keragaman sangat besar dalam beragama, dalam berbudaya, dalam berasal usul etnis.